Mitra bisnis, pemerintah telah menahan 2.000 kontainer besi tua di Tanjung Priuk selama hampir 3 minggu yang dicurigai sebagai limbah. Pengusaha menyayangkan penahanan ini karena besi tua merupakan bahan baku peleburan baja yang saat ini 70%-nya masih harus diimpor. Dampaknya, industri baja yang mempekerjakan lebih dari 30.000 karyawan terancam lumpuh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi industri besi, Mas Sairi. Pak Sairi, apa dampak dari penahanan kontainer ini? Jadi impact daripada penahanan kontainer itu berakibat luas sekali terhadap industri baik besi baja maupun turunannya. Karena selama ini kebutuhan untuk besi raw material itu lokal hanya 30% memenuhi, sisanya sekitar 60-70% harus diimpor. Dengan perlakuan pemerintah melalui KLH seperti saat ini yang memukul rata semua industri yang mengimpor, itu mengakibatkan industri-industri yang sudah cukup lama puluhan tahun bekerja ya kan dengan raw material dengan metode saat ini itu akan membahayakan kelangsungan industri sendiri dan juga menyangkut masalah kebutuhan besi nasional. Berimpact nanti dengan pembangunan, Pak. Jadi pembangunan juga tenaga kerja juga. Karena kami juga saat ini sudah mengatur jadwal. Karena kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi dari lokal. Jadi itu, Pak. Jadi dengan adanya scrap import ini, sebenarnya yang kita lakukan saat ini sudah benar. Ya kan, cuman pengawasan dari pemerintah mungkin kurang. Mungkin di antara importir itu memang ada yang nakal. Mungkin bisa jadi. Tapi kami sebagai industri yang cukup lama, kami juga akan memilih supplier-supplier yang membuat kami bisa menguntungkan. Dan kami minta kepada pemerintah supaya yang bermasalah silakan diberesin, yang tidak bermasalah cepat diselesaikan supaya bisa berproduksi untuk industri peleburan nasional. Nah, itu yang dari kita. Apakah sudah ada perusahaan yang mengalami stagnan, Pak? Udah mulai, Pak. Karena udah ribuan kontainer, Pak. Dan ini kan kita sudah buka LC ya cukup banyak sehingga itu secara bertahap itu akan masuk ke pelabuhan ya. Sebenarnya bagi kami adalah pembeli, Pak. Jadi yang dirugikan adalah industri besi baja, Pak. Pemerintah sudah menyiapkan sebenarnya KSO yang khusus verifikasi. Jadi bukan kami. Jadi kesalahannya adalah di KSO dan Satgas, satuan tugas untuk memonitoring itu, Pak. Kalau sekarang kami industri ini kan sekarang kompetisinya luar biasa. Banyak industri-industri kecil yang baru yang banyak mungkin mereka melakukan importasi yang tidak sesuai dengan prosedur. Tapi impact-nya kepada kita industri-industri yang cukup lama yang bekerja di sini, Pak. Nah, jadi kami cuma pesan kepada pemerintah supaya cepat diurus, ya kan? Yang bermasalah silakan diurus, yang tidak bermasalah cepat dilepaskan karena itu akan menghentikan industri yang ada. Lalu ada saran, Pak, metode seperti apa yang harus digunakan agar mekanisme pengecekan kontainer ini dapat lebih cepat? Satgasnya sudah ada, ya kan itu terlampau lama. Kan yang kita tahu bahwa industri baru dan lama, dan yang lama ini kita selama ini tidak ada masalah. Jadi yang baru ini itu perlu diketat, ya. Namun juga kalau mau cepat, artinya kami siap di tempat, ya artinya dari baik dari pemerintah itu siap untuk mengaudit. Jangan sampai ditumpuk, karena di pelabuhan itu hanya bukan hanya untuk industri peleburan saja, tapi seluruh, ya kan, transportasi pelabuhan itu akan terhenti, karena akan 5.000-an lebih nanti akan numpuk di pelabuhan, Pak. Jadi ya kami minta begitu, jadi silakan aja pemerintah lakukan audit, ya kan, kami juga siap. Untuk menghindari itu bisa saja, ya kan, dari pelabuhan dibawa ke pabrik, pabrik dilihat bagaimana, apakah kami mengimpor limbah B3 atau bukan. Sedangkan kita itu sudah diizinkan IPL non-B3 dari perindustrian, dari KLH, ya, dari perdagangan, bea cukai. Tetapi kenapa setelah sampai di sini dipermasalahkan? Dan mereka juga sebenarnya sudah ada KSO yang menjebatani, artinya KSO sebelum import itu dilakukan, mereka sudah verifikasi. Ya kan, harusnya KSO punya peran. Kami ini pembeli, Pak. Yang mau boleh masuk atau tidak, kan KSO dari baik administrasinya maupun fisik barangnya. Lalu, apakah kejadian ini merupakan yang pertama atau pernah terjadi juga sebelumnya, Pak? Pernah terjadi. Di teman-teman kita yang lain juga pernah seperti itu. Kita sudah dua kali teman-teman kita di industri menang di dalam pengadilan, Pak. Karena memang kita bukan impor B3, Pak. Jadi, di setiap impor itu, namanya sekret besi tua, Bapak tahu, apakah besi tua itu bisa dibersihkan, ya? Dibersihkan supaya tidak ada terkontaminasi, misalnya oli sedikit, ya kan? Atau ada plastik yang ikutan, atau ada tanah yang ikutan. Yang kita impor itu kita juga rugi, Pak. Kalau kita impor limbah B3, kita rugi buat apa? Kita butuh scrap, Pak. Nah, scrap itu di dunia itu tidak ada kecuali selidit dan pig iron, ya. Itu dibuat oleh industri bahwa dibuat seperti itu. Artinya tidak campuran. Kalau scrap itu namanya, Bapak, engine mesin, ya kan, semacam sobeker apa, itu pasti di dalamnya, itu kalau nggak terpres atau press, itu ada oli, itu lumrah. Nah, di ban misalnya, pelek ban, itu ada bannya, ya kan. Kami hanya meminta kepada pihak luar ya, sebagai pemasok, kita hanya punya ukuran kualitas. Misalnya kualiti 1, KW1, KW2. Itu yang kita lakukan, Pak. Tapi kalau di sini kita audit, Pak, barang kita itu sesuai nggak pesanan kita? Kalau kita sesuai, kita komplain. Ya kan, misalnya dia lakukan, dia import, dia ekspor ke kita, itu ternyata barangnya B3, Pak. Kita mau bikin apa, Pak, B3? Ya kan, kita nggak bisa jadi besi, Pak. Nah, jadi itu kita sarankan kepada pemerintah, terutama menyangkut hal ini, secepatnya itu dilakukan. Kalaupun ada yang bermasalah, silakanlah diproses. Tapi yang tidak bermasalah ini, jangan ikut menjadi bermasalah ya. Menyangkut kita juga kerugiannya cukup besar, Pak, per hari, Pak. Ya kan demurit storage kita, ya kan MKL kita, mereka kan nggak tanggung. Demikian praktisi industri besi, Mas Airi. Saya Wendy Lim.